tepuk ami-ami, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Bocok bayi sak Indonesia itu siang malam yo minum susu, siang minum susu, malam minum susu. Nek siang makan nasi, kalau malam neritik nggak lagi susu itu sapa? Bapak nyindir bapak kok melalui anak. Iku lagu saru iku. Lagu gak pantas blas. Coba syairnya diganti. Tepuk ami-ami, belalang kupu-kupu, besok jadi kiai, sekarang mondok dulu. Apik toh? Nah, timbang mau. Tepuk ami-ami, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam mimik cucu. Ngono kuwi nang ambek didemekno. Cucu. Kape ya wis ngerti lek cucu nggone nonton. Lah apa tak dengung ngene. Lagu porno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, al-muttasifu bijami'i sifatil kamali mukhtasha. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, البشير لمن اتقى والنذير لمن عصى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صاحب المعجزات التي لا تستقصى، وعلى آله وأصحابه الذين نالوا بصحبته الفضائل لا تعد ولا تحصى. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatin minka wa maghfiratin wa ridwan. Ya Hannanu ya Mannan, ya Rahimu ya Rahman, ya Daimal Ihsan. Amma ba'd. Sadatal Masyayikh, ulama'anal a'izza, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, segenap takmir masjid Al-Islah, para sesepuh dan bini sepuh yang ditaklimkan, pejabat pemerintah dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Pak Endan Ramil, Pak Kapolsek, bapak kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, adik-adik remaja masjid, beserta seluruh kepanitiaan yang kita banggakan. Bapak, Ibu, jamaah sekalian, kita dikasih umur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkali-kali dan banyak banget. Mulai dikasih umur di alam azali, berapa lama yang tahu hitungannya cuma Allah. Kemudian dikasih umur lagi di alam ruh, berapa lama yang tahu hitungannya cuma Allah. Lantas dikasih umur lagi di alam rahim atau alam kandungan, rata-rata 9 bulan plus sekian hari. Ada yang kurang, ada yang lebih. Kemudian dikasih umur lagi di alam dunia, mulai lahir sampai mati. Kemudian dikasih umur lagi di alam barzakh atau alam kubur, mulai mati sampai nanti kiamat. Setelah itu dikasih umur lagi di alam akhirat, mulai kiamat sampai kapanpun Allah menghendaki. Ini semua yang paling menentukan adalah umur di alam dunia ini. Berapa jatah hidup kita di alam dunia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasadu ummati minas sittina ila sab'in. Aku katut Pak Lurah malah bahasa Indonesia. Jatah hidup umatku di dunia ini antara 60 sampai dengan 70 tahun. Ada yang kurang, ada yang lebih, tapi rata-rata kisaran 60 sampai dengan 70 tahun. Rasulullah sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini hanya diberi jatah usia berapa tahun, Ibu? 63 tahun itu kalau dihitung pakai tahun Hijriah. Gawe tanggalan bulan. Lek diitung gawe tanggalan srengenge pakai tahun Masehi, ya kira-kira hanya 61 tahun. Sebab antara kalender Hijriah dan Masehi, tanggalan bulan karo srengenge itu setiap tahun selisihnya 11 hari. Saya pernah membaca sebuah riset hasil penelitian. Masyarakat Indonesia ini kalau dibikin rata-rata, secara umum meninggal dunianya di usia 67 tahun. Roto-roto samono. Terus saya baca per kabupaten, pas kabupaten Gresik, ini kan udah daerah industri, itu saya lihat masyarakatnya rata-rata meninggal dunia di usia 62 tahun. Kabupaten Bojonegoro 115. Ya sama lek kepengin dawa umur yo ngale yo nang Bojonegoro. Di beberapa kesempatan pernah saya sampaikan bahwa jatah hidup manusia itu seperti perjalanan buah kelapa yang jatuhnya enggak bersamaan. Itu filosofi. Kelapa itu ono sing sik manggar sudah berguguran. Ono sing sampai dadi bluluk ceblok. Ono gedean titik dadi cengkir rontok. Ono gedean maneh dadi degan gogrok. Ono gedean maneh metu santene diogrok-ogrok. Tapi ono kelapa itu sampai tuwa kisut coklat kecepit bongkok. Dadi kanca-kancane wis entek, dekne sik kecepit. Bajing gak tedas, diogrok-ogrok gak kenek, kate dipenek males, dinteni gak lugur-lugur, sing ngenteni sampai stres. Manusia mati juga begitu. Ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran, bahkan kadang-kadang digugurkan. Wonten napa mboten? Ten pundi? Bojonegoro. Kok krungu sampean? Kenapa digugurkan? Ya mungkin karena malu, sebab kandungan itu hasil pemilu. Singkatannya perkawinan hamil dahulu. Ono sing sik tas lahir wis mati. Malah kadang-kadang dipateni. Wonten mboten? Ten pundi? Bojonegoro mana? Aku wong Bojonegoro kok gak krungu. Arek cilik mati lumrah, remaja mati kathah. Wong tua mati turah-turah. Tapi ono wong iku awet umure gak mati-mati. Kanca-kancane wis mati kabeh. Dekne iku gak mati-mati. Wis tuwa, gak iso lapo-lapo, wis kakean umur, tenagae wis undur. Uban di kepala sudah bertabur. Kulit-kulit sudah pada kendur. Pandangan dan penglihatan mata sudah kabur. Giginya satu persatu mulai gugur. Lek mangan jaluk didulang bubur. Gaweane ning tempat tidur, lumah-lumah nang dukur kasur. Lek turu ngoroke senggar senggur. Katik balak-balik ngelindur. Diajak ngomong apik-apik malah ngelantur. Hobine mek kokur-kokur. Wis gak kuat mlaku nang sumur, pipis ae jaluk di berarti iku tandane wis parek alam kubur. Dilu engkas nyusul Gus Dur. Ya iki cuma nggak tokno cek ur-ur kabeh. Yo ngerangkai kata-kata ngene iki gak gampang. Ceramah sing larangi modele ngene iki. Makasih. Coba saiki aku takon nang sampeyan. Wong Sukorejo. Pak Lurah adek gayane ngomong, "Ngapunten desa. Desa apane wong Sukorejo iku biyen soboku." Lho aku nang gone sampurnan lho 13 taun, meh 14 taun. Yo kluyuranku yo nang kene-kene iki. Aku yo tau mulutan nang masjid kene iki barang. Dikei berkat kuwari-kari. Ndep pipis ndok pojokan ngono. Ceng tukang ngandung berkat iki sampai saiki sik ana ndi yo wong yo. Aku eling. Ngarek santri ku lek ngekei berkat kari dhewe. Ngono ku aku wis ngentweni. Kapan wis Allahumma sholli ala Muhammad. Wah metu berkate iki. Anten gak dikek-keki. Aku ngancam kapan-kapan tak parani rene aku kudu oleh berkat gedhe. Malam ini momennya. Ayo sampean saiki tak takoni. Misale sampean dikai umur sampai 110 tahun. Ikhlas napa mboten? Kudu ikhlas. Purun napa mboten? Purun. Sampean purun, sing ngramut sampean stres. Apa mana sampean iso-iso antar mantu gegeran gara-gara ngeramut dirimu. Adek melu mantu wedok sisan. Umurmu 110 tahun, melu mantu wedok. Tepak sampean nang jeding kebreset ngeblak. Wis gak iso lapo-lapo. 110 tahun wis ngeblak ngono gak kena didandakno wisan. Mangan dulang ngombe nyekoki, nguyuh ngising nang nggon. Antek sampean rada cerewet. Kira-kira mantu sampean wedok lek ndongakno ya apa? Wes karo ngenteni iku, Ibu Bapak, hidup ini menjalani proses bertahap sampai nanti kita siap menghadap Allah. Sampun siap napa dereng? Saya ngomong siap itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama ya mungkin rumongso bekalnya udah cukup. Kemungkinan kedua saking sumpeke uripe. Simbangane urip soro, dikuyo-kuyo, atuan bongko. Ya memang mati itu pasti. Wong urip mesti bakal mati. Iso urip ya iso. Siap urip kudu siap. Sanggup urip kudu sanggup. Wani urip kudu wani. Gelem urip kudu gelem. Gak gelem mati ya aja urip. Gak gelem urip mati ya. Kita laku wabeh kate mati. Sing toko nang kene iki lho, tukang syuting ya kate mati. Tukang sound system ya kate mati. Pandan Ramil ya kate mati, Kapolsek ya kate mati, Pak Lurah ya kate mati. Yai Saiful Munir ya kate mati. Iki arek-arek sing selawatan iki ya kate mati, sampeyan kabeh iki ya kate mati, Anwar Zahid ya kate mati. Sopo sing disian niku gak jelas. Mungkin aku karo sampeyan matine dhisik sampeyan. Utawa sebalike, matine dhisik aku. Ngono. Tapi lek ditontok alamat e koyok-koyok dhisik sampeyan. Nah, ya gak usah wedi, lapo wedi, tiwas wedi lek wis wayahe tetep mati. Wong urip kok wedi mati, iku padha karo wong mangan wedi ngising. Kadek wedi urip telatenono ae golek mati-mati dhewe. Wong iku lek wis wayahe mati Mas yo gak diapa-apakno, mati. Akeh kok wong turu gak diapa-apakno, mati. Saiki malah akeh mati mendadak. Sik tes kancaku wingi jenenge Asraf Srinclay. Iku yo kanca plek ambek aku. Gak percaya yo wis. Gak diapa-apakno blas. Mati. Makanya lak viral lho. Pas dipeluk karo Aril terus ana suarane Anwar Zahid. Mbah ngono ku sing gawe yo arek-arek. Ngene ku. Yai Saiful Munir asline pengen viral cuma gak iso. Gak iso. Masih gak kopiah doukur ya pancet gak iso viral. Tetep gak iso. Wis ngono iku bagiane cuma sak mono iku. Wis. Meneng tak antemi pisan. Anggitmu lek dadi kiai terus gak kena digojloki ngono. Cuma sing oleh gojloki ya padha kiyaine. Lek sampean santrine kualat. Mbak no ngono malati. Srungokno. Tapi wong iku lek gorong wayahe mati. Masya diapak-apakno ya gak mati-mati. Sampe gak krungu ana cerita. Ana wong wis kebelet mati. Wis gak betah urip. Gak betah, bosen. Soale mikir anak gak kena dituturi, mikir bojo gatelno ati, mikir utang gak iso nyauri, wis karuan mati, karuan mati. Akhire dene golek tampar sing tawowo dicencang nang gulune. Berangkat nang Tegal, menek wit clingkrik clingkrik clingkrik tali nang wit set. Mikir mene mati saiki ya mati, padha-padha mati. Teko pang kate mencolot maca bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun kendhat krana ngilangaken hukume hadas cilik. Ancene wis kebelet. Dadi lek mencolot digayetno bengok gak mati, soalnya keliru tampare kedawan. Ya mek salah urat ngono. Tapi ya sempat keseper wonge. Sempat semaput mulih mlakune seyek-seyek. Anjene gorong wayahe matilah. Sambil menunggu proses itu, jamaah sekalian, hidup ini menjalani proses bertahap. Latar kabunna tobakon antobak. Dalam menjalani tahapan-tahapan kehidupan, mari kita ikhtiar maksimal, dijalani dengan sebaik-baiknya. Agar cita-cita. Wong kene gorong krungu ta saiki. Nek saiki ku hitungane per menit. Naik level yang mundak larang. Pengen murah ya iko kongonan ceramah dhewe iko. Rungokno, rungokno. Agar cita-cita kita bersama diijabah oleh Allah. Tak baleni sik. Semua kita pasti punya cita-cita yang sama dan cita-cita itu tertuang dalam doa yang biasa disebut dengan doa sapu jagat. Mbok sapa sing ngaiti diarani donga sapu jagat. Kok gak sisan sapu donya akhirat. Pasti semuanya hafal doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa minta kebaikan dunia akhirat. Lapo sih kok umek sampean? Gremes ngono ae lho. Gak apa-apa, gak wis biasa diudani ae kok. Ngene. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia, ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan di akhirat, ya Allah, selamatkanlah aku dari azab neraka. Atau itu juga bisa berarti, ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia, yang dengan kebaikan itu aku bisa meraih kebaikan di akhirat, yang dengan kebaikan itu aku terselamatkan dari siksa neraka. Itu doa sebenarnya jawaban alternatif dan solusi dari Allah. Ketika dulu banyak orang yang pergi haji dan umrah, di sana yang diminta hanya urusan dunia saja. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi kalau berdoa hanya meminta urusan dunia saja. Sehingga diluruskan sama Allah, jangan begitu. Kalau berdoa yang komplit, yang sempurna, yang minta kebaikan dunia dan akhirat, itu doa sekaligus merupakan pelajaran berharga buat kita bahwa masa depan manusia itu setidaknya ada dua. Ada masa depan fid dunia, ada masa depan fil akhirah. Ada masa depan duniawi, ada masa depan ukhrawi. Ada masa depan sebelum mati, ada masa depan sesudah mati. Ada masa depan dunia, ada masa depan akhirat. Coba wong Sukorejo, sampean lek takjak ngomong masa depan, takjak berpikir soal masa depan, kira-kira yang terlintas di benak sampean yang sampean pikirkan, masa depan sesudah mati atau masa depan yang sebelum mati? La haula, kok gak jawab ya. Wong Sukorejo ki sing wedok-wedok tak akoni, apa ayu ayu. Tapi oon. Ditakoni ngene nek gak jawab e. Mangkane jawab apa? Cek komunikatif ngono lho. Sampean lek takjak ngomong masa depan, takjak mikir masa depan, sing kepikiran sampean iku masa depan akhirat atau masa depan donya? Ala-ala jujur, lek gak jujur tak antemi siji-siji. Tolong sing jujur, tolong sing jujur. Sing sampean pikir masa depan akhirat atau masa depan donya? Dapak masa depan akhirat gak kira disindir sampean ambek Gusti Allah, gak kira dikritik ambek Gusti Allah. Bal tuksirunal hayatat dunya. Rata-rata menungso termasuk wong Sukorejo luweh milih donya tinimbang akhirat. Lali wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat iku luweh apik, akhirat iku luweh langgeng. Ayo saiki dibuktekno lek wong Sukorejo luweh milih donya timbang akhirat. Luwih penting nang donya timbang akhirat. Luwih kesengsem nikmat donya timbang akhirat. Donya simbule bayaran, akhirat simbule ganjaran. Ayo sampean luwih bangga ndi? Duwe anak sing pinter golek ganjaran karo duwe anak sing pinter golek bayaran. Apaan gak jawab tak tinggal mulih. Menurut ukuran Sukorejo, uang diarani berhasil, diarani sukses uripe, iku sing pinter golek ganjaran tak pinter golek bayaran. Ayo saiki sing jawab karo-karone, tak kei pertanyaan maneh. Umpama sampeyan duwe anak wedok, perawan, wayu seru. Wis sing jelas gak kaya ibune lah. Ibune buruk-buruk. Anakmu perawan niku wayu seru. Terus dilamar arek lanang loro, sing siji areke pawinter golek ganjaran, siji areke pawinter golek bayaran. Sing sampean trima dadi mantu sing pinter golek ganjaran ta sing pinter golek bayaran? Ayo jawab. Ayo jawab apa karo? Diterima karo ya nyenyek anakmu. Ngeyel kongkon milih siji kok loro. Ayo sing sampean trima dadi mantu sing pinter golek ganjaran ta sing pinter golek bayaran? Loh yo ngaku akhire. Terpaksa. Maneh-maneh wong Sukorejo umpama sampean duwe mantu loro saiki. Sing siji dadi ustad, sing siji dadi pejabat. Sing sampean bangga-banggakno, sing sampean cerita-critano lek tepak kumpulan, mbok arisan, mbok muslimatan, mbok kumpulan PKK, iku mantu sampean sing dadi ustad ta sing dadi pejabat? Sampean bangga ndi duwe mantu santri karo duwe mantu pegawai negeri? Wong Sukorejo lames-lames. Rata-rata do pengen anaknya dadi pegawai, bangga duwe mantu pegawai. Emang sih keren. Keren. Makanya dicurui tak cerita no, mantu iku dadi camat. Biyen sak gurunge dadi camat bungah iku tau tugas nang Dodok. Cuman ngono gak suwe, mari ngono dipindah nang Manyar. Sing ustad belas gak tau dibahas. Rata-rata masyarakat kita itu kepingin anaknya dadi pegawai. Makanya lek wayah pendaftaran CPNS, ribute, masya Allah. Sing dibutuhno cuma puluhan, sing ngantri daftar puluhan ribu. Sogok sana, sogok sini, saking keterimone, pengen keterima. Mohon maaf ya, itu pilihan yang sangat salah besar. Ya oleh keren itu, ilo. Keren punya mantu priayi, pegawai negeri, melinti, ambune wangi, pakai dasi. Padahal bayarannya lo piro. Teh aku tak takon dan ramel meneng loh. Ijen dan gajinya sebulan berapa dan? Gak wani jawab. Gak wani paling 7 juta sak tunjangan nih. Meneng osek tapi. Loh, 7 juta itu loh dikiragat statusnya sebagai priayi kadang gak cukup. Bojone sering gak keduman. Loh. 20 koma, jadi tiap tanggal 20 mesti koma. Mesti. Ayo. Sama noiku. Lah mantumu sing santri, sing ustad. Andene modele ya rodok morot modol ngono-ngono. Tapi gelem mulang, mulang ngaji nang TPQ, nang Madrasah Diniyah, walaupun tanpa gaji. Apik gelem kerja serabutan. Bawa jualan nasi goreng, nasi bebek, mie ayam, bakso, gak izin. Santri kan gak patek duwe izin. Sing penting halal. Lu iku suwengi soalnya 500.000 lho. Lek rodok rame didik, lek 10 dino lah 5 juta. Sak ulan 15 juta. Oh. Dan ramel kapolsek camat 5 juta. Ustaz, 15 juta. Apa mana ustaznya model ngene iki? Aku sak jam gajine dan ramil petangulan. Halo. Lho sampean kok meremehkan ustaz, meremehkan santri. Ngono lho, ini kesalahan besar masyarakat kita. Nyun pangapunten, nyun pangapunten. Bal tuksirunal hayatat. Rata-rata lebih memilih kehidupan donya. Coba sampean misalnya merencanakan bangun rumah. Planning-e sampean sing sampean rencanakan itu rumah yang akan ditinggalkan selamanya atau rumah yang akan ditinggali selamanya? Lho, ngono diarani oon tersinggung. Sampean lek merencanakan bangun omah iku lho, sing sampean planning, sampean rencanakan, sampean anggarkan itu rumah sing kate dinggoni saklawase, ta rumah sing kate ditinggalno saklawase. Omah swarga ta omah donya? Mestine dua-duanya, Bu nggih. Ya omah donya, ya omah mestine. Kita ngomong gak oleh sapa. Ya omah donya, ya omah. Bagus ya wis saiki jawaben. Omah donya karo omah swarga niku apik endi? Lebih bagus mana? Omah donya kalih omah swarga niku sae pundi? Langkung indah pundi? Mewah pundi? Tapi anggaranmu akeh ndi? Embo. Padahal semuanya sadar, rumah dunia itu betapapun mewah, megah, indah, itu rumah yang pasti akan ditinggalkan selamanya. Sedangkan rumah di surga adalah rumah yang akan ditinggali selamanya. Coba, rumah dunia, mewah, megah, indah, pasti akan ditinggalkan selamanya. Kalau udah ditinggalkan, gak ada manfaatnya, gak ada gunanya, gak bisa membantu, gak bisa menolong, dan gak ada yang dibawa serta. Boleh cara si Korojo ini ada uang kate mati pesen anaknya, nah menilai bapak mati, lemari wapi iku katut nang kuburani bapak ya nak. Cendela sitok lo gak katut. Boy. Masih omahmu wapi ya, pintunya itu kok kayu jati kualitas tertinggi, jati Bojonegoro. Ancene iya kok. Penceramah kualitas ya Bojonegoro. Jati berkualitas Bojonegoro. Kandele iku 70 cm. Terus sampean mati. Iku papane digawe papan kuburan sampean, pintu iku gak oleh ambek anak sampean. Pak Mudin ngerayu anak sampean. Nak iki ibumu mati nak. Butuh papan kuburane. Umpama lawang iki ditetel gawe papan kuburan ibumu ya apa nak? Ojo Pak Mudin iki larang iki. Lha terus ibumu dikae papan napa kuburan? Gampang, tak tukono kayu kilon ae. Paling tukono kayu randu ame. Lho, tapi rumah itu yang pasti akan ditinggalkan selamanya, anggaran sampai ratusan juta bahkan kadang tembus miliaran. Sedangkan rumah yang akan ditinggali selamanya, rumah di surga, kapati mikir, taruhlah lek tepak pengajian ono infak leleng, iku gawe transfer nang kono. Gawe tuku material bahan bangunan untuk bangun rumah di surga. Lek tepak nduk masjid ono kotak infak ngene iku bapak-bapak lek nyemplungi piro? 2000. 2000 iku gawe bangun omah. Ya oleh paku siji tok malah nyublesi bokongmu iku. Coba dipikir, rumah dunia yang pasti akan ditinggalkan selamanya, anggarannya ratusan juta, sedang rumah surga yang akan ditinggali selamanya 2000. Oleh karena itu, para gendeng-gendeng sekalian yang saya hormati, ayo saya ini berpikir waras. Aduh, kena udan nih. Ayo berpikir waras. Halo? Kita harus adil dan bijak dalam bersikap. Bagaimana menyikapi dunia, bagaimana menyikapi akhirat. Karenanya kita harus tahu sifat masing-masing. Sifate dunia iku ya apa, karaktere donya iku ya apa, sifate akhirat iku ya apa, karaktere akhirat iku ya apa. Ada satu panduan, wabtaghi fi ma atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari secara optimal kebahagiaan di negeri akhirat, tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Jangan lupakan bagianmu di dunia. Allahumma shalli ala Muhammad. Para jamaah, terutama pasukan-pasukan payung. Nek ribut perkara iku terus aku gak digatekno kok. Aku lho sampai maju, cek padha kegrimisane karo sampean. Gelek ana akhirat. Tapi aja lalekno donya. Wong iku lek kapan hidupnya mencintai akhirat, fokus akhirat, prioritas akhirat, dunyane katut. Tapi lek petentengan golek dunya, akhirat gak bakal oleh, dunyane gurung karuan kecekel. Makane lek wong biyen gambarno, akhirat iku ibarat parine, dunya iku ibarat sukete. Siapa yang sungguh-sungguh menanam padi, di samping panen padi, dekne mesti katutan suket. Siapa yang sungguh-sungguh konsentrasi dan fokus untuk akhirat, akhirat dapat, dunyane katut. Tapi wong kok petentengan, terlalu serius nanam rumput, jangankan padi, rumput yang dia tanam pun belum tentu bisa tumbuh sesuai dengan yang diharapkan. Mbok gak dikatekno kok. Wong ribut perkara kegerimisan. Dilanjut mboten? Ya Allah. Wong iku nek serius nandur pari, engko yo panen pari, sukete katut. Tapi lek serius nandur suket, jangankan pari, sukete gorong karuan tokol. Wong iku lek fokus nang akhirat, akhirate kecekel, donyane katut. Tapi lek fokuse nang donya tok, jangankan akhirat, dunia pun belum tentu dia dapat. Wes, oleh karena itu sebelum dilanjut, bingung aku mikir sampeyan kok. Bal tu'thirunal hayatat. Menungso luweh milih donya timbang akhirat. Ana tes-tesan tepak azan subuh iku lho. As-shalatu khairum minan naum. Salat iku luweh apik timbang turu. Itu sebagai realisasi simbolis dari ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat iku luweh apik timbang donya. Salat simbol akhirat, turu timbul simbol donya. Tapi wonten mboten wong Sukorejo sing prinsipe diwalik annaumu khairum minas shalah. Turu iku luweh apik timbang salat. Halo. Lek tepak azan subuh ngono iko wong Sukorejo akean di sing berangkat jamaah nang masjid karo sing sek turu. Berarti Masjid Al-Islah iki lek waya subuh akean di wonge karo cagake. Akean di wonge karo karpete. Berarti annaumu khairum minas shalah. Saiki tak terangno sik. Dunia itu sifatnya hanya mungkin. Akhirat sifatnya pasti. Sehingga kita harus bijak dan adil bagaimana menyikapi dunia yang hanya mungkin, bagaimana menyikapi akhirat yang pasti. Ibu, dilanjut boten? Aku melu gopoh gara-gara sampeyan. Dunia ini cuma mungkin, mungkin iya, mungkin tidak, mungkin hasil, mungkin gagal. Apapun yang akan terjadi, mulai malam ini sampai nanti kita mati, itu enggak ada yang pasti. Cuma mungkin, mungkin, dan mungkin. Sehingga kita kalau mau melakukan apapun, disuruh bilang insya Allah, kalau Allah menghendaki. Karena yang kita rencanakan belum pasti bisa terjadi, hanya mungkin, mungkin, dan mungkin. Mulane lek sampean duwe anak sekolah IJSD, JMI, pawinter seru, cerdas, ranking siji terus nang kelase, sampean dongakno, jok lali sampean dongakno. Soale anak sampean niku durung pasti lulus. Kadang sik pas wayah ujian, anak sampean di smackdown koncoe mati, gak lulus. Sampean duwe anak kuliah wis semester akhir, dongakno. Soale anak sampean gurung mesti dadi sarjana. Kadang wis mari KKN, mari garap skripsi, kari wisudae lho pas hari H. Kate di wisuda wis maca wayu, berangkat nang kampus numpak sepeda motor, siap menyandang gelar sarjana. Durung sampai tutup kampus kurang 50 meter, numpak sepeda motor pawanter ngambung bokong. Pokoknya teleler. Ya oh dunia ini gak pasti kok, gak pasti. Yang pacaran bertahun-tahun belum pasti jadi suami istri, betul? Ono arek lanang karo arek wedok pacaran ini 9 tahun. Tir podo irenge, sir podo gendenge. Wis wong tua podo setujue, ngono kuyo kadang-kadang gak dadi bojo kok. Ayo coba, sing saiki dadi bojo sampean niku biyen nominasi keberapa? Yang pacaran itu malah ake-ake gak dadi bojo kok. Oh, sing dadi bojo kadang-kadang nikah yo gak sampai bahagia. Bahagianya hanya di permulaan saja ketika masih dianggap sebagai bulan madu. Setelah itu yang datang bulan-bulan empedu. Karena nikmatnya sudah dikredit lebih dulu. Begitu nikah sudah jemu, gaweane padu, lek omong saru, seru, wagu, wis gak lucu, tidak seindah waktu itu. Apalagi ibu-ibu lek anake wis telu. Ketok layu, disawang luwe ayu pembantu. Adik wis gak duwe untu, pasang gigi palsu. Dijak omong adep-adepan abape mambu. Ya kayak dirimu. Ana wong lawas gak duwe omah, kepingin duwe omah. Petentengan gak karuan. Nyelengi gal titik, gal titik, gal titik. Kepengen bangun rumah, begitu isok bangun rumah, omah dadi, sik tas pasang listrik, kesetrum, mati. Punya cita-cita rumahnya lantai 3, bisa membangun rumah 3 lantai. Baru nyoba naik lantai 2, kebreset, logor, mati. Menabung untuk hari tua, karpe, nanti hari tua tinggal nyantai, menikmati hasil tabungannya. Tabungan dapat banyak, ternyata belum tua sudah mati. Kadang belum mati sudah kena komplikasi. Dengan segala sesuatu makanan yang digemari, gak berani mengkonsumsi. Ketemu sate dihindari, sing digelei iwak teri, kasinen titik tensine tinggi. Mangan cumi-cumi alergi, kena sambal goreng ati asam urat kambuh lagi. Sugih wedang legi njaluk ganti, soalnya wis duwe pabrik gula sendiri. Cuci darah 2 kali. Bojone sik wayu kena disfungsi ereksi. Masya dicuamoni tetep gak iso tangi. Dunia itu hanya mungkin-mungkin dan mungkin. Tapi akhirat itu pasti. Mati, pasti. Hidup lagi sesudah mati, pasti. Adanya surga dan neraka, pasti. Siapa yang masuk surga, pasti mulia, pasti bahagia. Siapa yang masuk neraka, pasti sengsara, pasti menderita. Ning swarga mesti enak. Ning neraka mesti nyenyek. Mesti loro. Lek ning donya iki gak ono sing pasti. Donya iku sawang sinawang. Kadang sing tupakane mercy susah mbrebes mili, sing numpak becak iso seneng lincak-lincak. Ye, mburimu gak gelem kedang-dangan payungmu. Sampai omonganku gak dirungokno gara-gara payung. Lah ya apa sing ngono iki karepe ya gak kepengin ketrocoan. Ya wis aku tak ngalih. Sampeyan niku asline kepengin ngrungokno omonganku ta kepengin nyawang raiku? Oh karo-karone. Ya wis gak apa-apa, wis tuwuk-tuwukno. Mu ya arang-arang ketemu aku. Tak baleni, woi. Lek akhirat pasti, nang swarga pasti enak, nang neraka pasti lara. Lek nang donya gak pasti, cuma mungkin. Belum pasti wong sugih uripe enak, wong melarat uripe soro. Belum pasti. Kadang sing tumpakane mercy mbrebes mili, sing tumpakane bencak iso lincak-lincak. Sing turu hotel tengel-tengel, sing turu gredung guyang-guyu. Sing mangan sate tele-tele, sing mangan greh mendeh-mendeh. Nang donya ngono iku. Mbah paham mbah enggak ngene. Hanya mungkin-mungkin dan mungkin. Mangkane lek nang donya iki wong melarat wani ngenyek wong sugih. Alah durung mesti wong sugih uripe luwih enak timbang sing melarat-melarat ngene. Rungokno, iki tujuanku menghibur sing kere-kere. Belum tentu wong melarat uripe lara, wong sugih uripe enak. Jangan disangka di gedung mewah tiada rintihan dan air mata. Jangan dikira di gubuk riat tiada senyuman dan canda tawa. Wong yo gak mesti kok, durung mesti sing turuno spring bed luwih enak, luwih tanek timbang turuno pring kriyet. Turun no spring bed, mentul-mentul, mendut-mendut, regane lawarang 300 juta. Sawangane enak, padahal gak enak, ngipine duber-bergendruwo. Ya katok. Turun apa yang kriyat? Geger kecepit galar, kecantol paku. Ngipi melebu restoran. Mangan telap-telap, ngombene es degan, serupat, seruput. Ngelilir itu boiler. Wong melarat nang donya wani ngenyek wong suge. Durung mesti mangan no restoran mewah. Luwih enak timbangane sing mangane nang tengah sawah. Ancene iya, mangan no nang restoran mewah, menune lengkap, lek atine gak tenang. Sik ngelek sak sendok, nglebokno sendok maneh, durung sampe dilek wis kedisian keselek. Perkara krungu ana wong dehem teko mburi. Suarane persis wong sing diutangi. Ya keselek kok. Masih omangan yang tengah sawah, lek atine ayem tentrem tenang, masya Allah. Sego karo sambel terasek, tok ilo, entek-entekan. Luweh sambele tambah segone, luweh segone tambah sambele, luweh segone sambele tambah segone, luweh segone tambah sambele, entek-entekan. Iku neng dunyo. Halo. Tapi lek neng akhirat, wong mlebu neraka gak wani ngenyek sing mlebu swarga. Gak iso mlebu neraka kok kate ngenyek sing mlebu swarga. Ala durung karuan nang swarga luwih enak timbang nang neraka. Nang neraka kaitane lara engko suwe-suwe biasa lek wis adaptasi, ngono gak iso. Gak iso. Di sini cuma kemungkinan, di sana ada kepastian. Maka kita diperintah optimalisasi menggapai kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupakan, jangan lupakan bagianmu di dunia. Makanya sak pola tingkah wong mukmin iku diniati akhirat tapi gak lalin donya. Diniati ibadah nompo ganjaran tapi gak lalin donya nompo bayaran. Dadi petani kata nang sawah, bismillah niati ibadah golek ganjaran. Engkok panen nompo bayaran. Dadi pedagang kata nang pasar, bismillah niati ibadah golek ganjaran. Ah dagangane payu nompo bayaran. Dadi kiai kate ceramah, bismillah niate ibadah golek ganjaran. Wes. Ya wes. Lah ya wes. Ngono to. Lah wes. Iki rungokno. Wong Sukorejo, sampean ku asline duk wong donya. Kok tambah deres ya? Pawangmu gak mandi. Sampean ku asline duduk wong Sukorejo. Ngono to? Anwar Zahid asline duduk wong Bojonegoro. Kula sampean iki asline duduk wong donya. Kula sampean iki asline wong suwarga. Soale keturunan wong suwarga yaiku Mbah Nabi Adam alaihi salam. Dadi sampai saiki sampean kena diarani wong suwarga. Masya lahire sampean nang Sukorejo tetep kena diarani wong suwarga. Padha karo ana wong Cina lahir nang Gresik. Ya saya tetap diarani wong Cina, masih lahir nang Gresik. Sebab keturunan Cina. Aku mau ketemu wong Cina nang kono. Padahal lahir nang Gresik, tapi saya tetap diarani wong Cina soalnya keturunan. Paham mboten? Ya. Ana wong Arab lahir nang Surabaya. Lah wong-wong nek ngarani yo saya tetap wong Arab. Sebab keturunan Arab, walaupun lahir nang Surabaya. Paham tak gak ya? Saman ki walaupun lahirin nang Sukorejo, lahirin nang Gresik, sampean tetep kena diarani wong suwarga, soalnya sampean keturunan suwarga. Nah, iki ono kabar bu, aku krungu kabar ki serodok suwe. Sampean ki kate dibalekno nang suwarga mana? Durung krungu tak kabar ibu? No, ya iki berarti bocoran nih. Lho asline sampean wong kono soale, sampean ku asline wong suwarga. Lah iki kabar-kabare kate dibalekno nang suwarga maneh. Nah, cuma sing dadi masalah carane balik mrono ku lho ya apa? Soale wong Sukorejo gorong tau weruh suwarga, sik krungu-krungu ngono ae. Nggih mboten? Lah iki kaya ana wong Cina nang kene kate dibalekno nang Cina, carane jelas, melalui imigrasi, dideportasi, tumpakno pesawat. Lah sampean ki wong swarga kate dibalekno nang swarga, carane balik mrono sik durung ngerti. Hoi, emboh. Gara-gara kena udan iki apa? Nah wis ngene. Iki kebijaksanaane Gusti Allah, Bapak Ibu jamaah sekalian, Gusti Allah bentuk panitia. Engko panitia iki didadekno ketua rombongan, ketua rombongan, ketua rombongan, ketua rombongan. panitiane wis ditatar ambek Gusti Allah, wis ditatar rapi ambek Gusti Allah. Alhamdulillah kula sampean iki oleh jatah ketua rombongan sing paling istimewa, oleh jatah ketua rombongan sing paling spesial, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking istimewane ketua rombongan kula sampean, walaupun kula sampean wujude nang donya kari dhewe, tapi meneh mlebune swarga dhisik dhewe, alhamdulillah. Laire nang donya kari dhewe, tapi meneh prosese nang akhirat dhisik dhewe. Iki mergo saking istimewane ketua rombongan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cek katut rombongane ana syarate, pun ngertos napa dereng? Ya iki kok bocoran meneh. Syarate gak repot kok, syarate gampang. Kula sampean cuma dikongkon seneng ngono ae nang ketua rombongan. Dikongkon seneng nang Kanjeng Nabi. Pun sering pireng to, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sapa wong seneng nang aku, wong iku sok mesti bareng-bareng aku nang swargane Allah. Kate nanti. Teles kok. Ya wis ganti. Ayo sapa maneh? Ken tanteni. Apa-apa gak apa-apa. Enten mboten? Syaratnya cuma kongkon seneng tok. Sopo seneng nang aku jare Kanjeng Nabi, menen nang swarga mlebu swarga bareng aku. Menen nang akhirat mlebu swarga bareng aku. Lho, ancene seneng iku luar biasa. Seneng iku sing dadekno jarak sing adoh dadi parek, ngene apa nggih? Nah, iki nek ancene seneng ngaji, masih omahe wado ndanten wingi nane aku semari teko kono. Ya tutuk kene meneh. Melu ngaji meneh. Iya aku ngerti wonge kok. Lah iku wonge gawe kodhong kuning iku. Mergo seneng adoh dadi parek. Seneng iki lho, masih kodanan koyo ngene gak ngerasa. Kowe ta lah, katoke teles ya wis. Ngerti-ngerti engko tutuk omah rangen bokonge gak masalah. Nah, cuma aku pesen Bu lek megagah aja ombo-ombo. Kuatir ana orang-orang mudal. Gregeten aku. Lho ancene seneng iku sing dadi ana sing abot dadi enteng. Saking senenge ana wong lanang ya duwe bojo, seneng karo bojone. Lah sing wedok lemune standar internasional. Wis pokoke lemune fiddini wa dunya wal akhirah. Tapi seneng kate lunga. Sepeda montore to Pak rusak. Nyelepake dulure ya kanggo kabeh. Anake cuma sepeda ontel. Ya terpaksa nggih sepeda ontel iku dalane munggah mudun joglang-joglang. Ya diongkel. Mbok otote gulu sak jempol sikil keringet meronto sak jagung-jagung. Tepat dalane munggah sing wedok sak angken. Kabotan tayah. Enggak. Gak dirasa wong seneng. Wis pokoke woro-woro tutuk nggon dobolen ngono ae. Seneng iku spesial lho, seneng iku istimewa. Cuma enggak cuma gak seneng tok. Dawuh iki mau ana kawitane. Apa kawitane? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Ono ngono. Sapa wingi urip-urip sunnahku, wong iku sing teman-teman seneng nang aku. Sapa wingi nglakoni sunnahku, melu andil urip-urip sunnahku, wong iku sing teman-teman seneng nang aku. Lah nek wis seneng nang aku, meneh bareng-bareng aku mlebu swarga. Dadi sampean lek kepengin dianggep seneng nang Kanjeng Nabi, kudu nglakoni sunahe Kanjeng Nabi, kudu melu kiprah, melu andil ngurip-urip sunahe Kanjeng Nabi. Nah, setidaknya dadi wong sing ahli berjuang. Saisoe wis, saisoe. Allahumma shalli ala Muhammad. Isoe apa nang dilakoni ngono ae. Sampean isoe apa, sing penting manfaat dilakoni. Bapak-bapak, lek iso ngaji yo dadi yo kiai, mulang santri bimbing masyarakat. Lek gak iso ngaji, ojo dadi kiai, Pak. Bingungno wong akeh. Ya sampean gak kudu dadi kiai kok, ndukung kiai, bantu kiai ngrewangi kiai sepadha wae. Man jahaza faqad ghaza, sapa wonge mbandani wong perang, mas yo gak melu perang wis oleh ganjaran padha karo ganjarane sing perang. Sapa wonge nyangoni wong budal perang, mas yo gak melu budal perang wis oleh ganjaran padha karo ganjarane sing budal perang. Sapa wonge nyangoni kiai, gak tek guyu gak penting. Ya ngono iku, ngono iku. Lho, sampean nek duwe bondo sugih ya berjuang nganggo donyane, sotako, sotako, sotako, sotako, sotako. Duit gak duwe tapi pinter, ya berjuang nganggo pemikirane. Duit gak duwe uteke gak pinter, tenagane rasa, ya berjuang gawe tenagane. Duit gak duwe utek gak pinter, tenaga ya gak kuat, ya dadi seksi doa. Ndongakno, ndonga ya gak iso, menengo. Wes aja ganggu, aja ngrusui. Uang nek ahli berjuang iku masih wis mati tapi oleh ganjaran terus pengen apa mboten ya seneng masih wis mati nang oleh ganjaran terus inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum kami Allah yang menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati untuk dibales amal-amale. Gak cuma amale tok, tinggalan-tinggalane, perjuangan-perjuangane, selama urip duwe tinggalan perjuangan apa dibales. Ya Allah, makane kula tau ditakoni ambek wong. Jarene malaikat Rokib Atite tukang nyatet amale menungso. Iya, apa? Lah setiap menungso siji Rokib Atite kan dhewe-dhewe. Iya. Terus, lah nek wonge mati berarti Rokib Atite lak pensiun. Lak dolenan ning ngono nganggur. Tak jawab. Awakmu kok cowerdas kok iso mikirno nasibe malaikat bareng. Cek dawane pikiranmu. Yo gak nganggur Rokib Atite gak tau nganggur. Lah terus napa wong wis mati? Nyatet tinggalan-tinggalane. Mangkane yo biyen Sukorejo gorong ana pondok pesantren. Terus saiki ana pondok pesantren Pondok Al-Qur'an Darul Istiqomah. Lho. Nurul Istiqomah ya. Apa? Nurul Qur'an Al-Istiqomah. Sampean sing melu kiprah, melu andil nggone pondok pesantren niku, kiyaine, mbok dadi ustate, mbok dadi pengurusé, mbok seksi penggali dana ta seksi penggali tanah. Meneh sampean mati, pondok iki isih urip, sampean terus oleh ganjaran. Soale iku tinggalan sampean. Paham mboten? Ngapunten iki conto mawon. Umpamane yo wong wedok kene iki lek metu-metu gak usum kudungan. Terus ibu-ibu sampean ngaiti kapan metu kudungan, kapan metu kudungan, kapan metu kudungan. Akhirnya wong wedok itu do tiru kabeh, angger metu kudungan, angger metu kudungan. Saman mati, tradisi kudungan isih urip, sik mlaku. Saman terus oleh kiriman ganjaran, soalnya iku tinggalan sampean. Makanya tak pesen ibu-ibu lek metu kudungan, Bu, nggih. Tapi ya kelamben. Nengko nang kudungan tok. Jare pengajian mau bengi kon kudungan tok. Nanti lagunya yo cuma jilbab jilbab putih jilbab tok kati kongkon kelamben no. Ya wes bapak misalnya yo nang lingkungan zaman kene gorong ono jamaah tahlil pak terus zaman ngedekno jamaah tahlil mbok dadi ketua mbok dadi anggota wong yo padha pentinge ketua penting anggota yo anggota kabeh gak ono ketuane bingung gak mlaku apa maneh ketua tok gak duwe anggota gendeng iku jenenge. Makane aja adek rebutan dadi kepala ta lah. Ana wong aku gelem melu tapi kudu dadi kepala. Nek gak dadi kepala males aku. Ana ngono iku. Wong mboyo apa ngono. Ancene kaya-kaya kepala iku paling penting, ibarat awake menungso, kaya-kaya sing paling penting lak ndas. Nggih. Tapi coba ndas tok kanok liyane. Ndas tok ning glimbang-glimbung nang ndukur meja, kleleran kaya semangka. Medene wong kok. Medene wong. Ya kaya-kaya sing paling remeh iku lak sikil sampai ana wong ngomong aku males lek digawe sikil-sikilan ya ojo diremehno sikil iku penting ana wong lanang tertarik karo wong wedok gak perkara waraine perkara sikile aku nek nyawang raine ya biasa tapi bareng ketok sikile gak kuat aku mbuh nyawang sikile ketok sikil gajah mbuh apa ngono mangkane wong iku janji gelem rukun penting kabeh gak ana sing gak penting warga penting kepala desa ya penting. Warga tok ra ono kepala desane, bingung koyok sepur gak ono lokomotif. Gak iso mlaku. Apa maneh lurah tok gak duwe warga, padha pentinge. Petani penting, pedagang penting. Apa artine petani lek gak ono pedagang, panenane kate didol nanti. Pedagang penting tapi lek gak ono petani kate tuku barang e sapa? Koyok ngene iki kabeh penting. Pak lurah penting, Pak Dan Ramil penting, tukang soting, tukang son penting, panitia penting, jenengan sedaya penting. Kula insyaallah ya rada penting. Aku gak iso mbayangno kok umpama aku ceramah ijen nduk kene niku gak iso mbayangno. Nang dhewean gak iso mbayang. Makane angger gelem rukun kabeh penting. Wong lanang penting, wong wedok ya penting. Ngono lho, padha pentinge mangkane sing rukun. Umpama donya iki gak ana wong wedok, lanang tok. Apa-apa iso cuklek kabeh. Tubruki wong lanang-lanang. Wong kandhane padha pentinge kok. Mangkane ketua penting anggota ya. Ngono lho, wis sing penting rukun. Misalnya dok ini durung ana jamaah tahlil Pak, terus sampean ngedekno jamaah tahlil. Sampean mati jamaah tahlil kok sik urip. Sampean terus oleh kiriman ganjaran, soal iku tinggalan sampean. Umpama dok ini durung ana jamaah istighosah, terus sampean ngedekno jamaah istighosah. Sampean mati jamaah istighosah sik urip. Sampean oleh ganjaran terus, soal iku tinggalan sampean. Bapak-bapak, umpama nang lingkungan kene durung ana jamaah remi. Terus sampean ngedekno jamaah remi. Mbok dadi ketua, mbok sekretaris, mbok bendahara. Bu, seksi perlengkapan. Seksi perlengkapanku gak melu main, tapi gelar no kloso. Sampean mati, ya, jamaah remi kok isih urip. Sampean nang kuburan ya dikucut malaikat. Ya dikeplek-keplekno sampai njedir ngono. Wong iku amal jariyahe sampean. Makane bapak-bapak, sampean kok misalnya kepuwingin remi nek iso ojo, Pak. Iku yang melanggar aturan agama, melanggar aturan pemerintah, melanggar undang-undang. Nek iso aja, Pak. Lah nek gak kuat ngempet, yo remio gak apa-apa, gawe tombo pengen. Oleh ta? Oleh. Syaratnya situ aja ngajak kanca. Tombo pengen kok. No. Nek gak apa-apa, remi gawe tombo pengen. Ijen aja ngajak kanca. Yo seneng toto-toton dhewe, udon-udonono dhewe. Nek mari rayuk-rayuk ana dhewe. Ya pada karo ibu-ibu niku lho, kepingin ngerasani wong, nek iso aja, Bu, temen aja. Tapi nek gak kuat ngempet, ya wis gak apa-apa talah ngerasani wong gak apa-apa gawe tombo pengen. Nah, syaratis itu aja ngajak rewang. Ya. Kuatir diarani gendeng mlebu kamar. Dadi kunci teko jero klek-klek-klek nang ngedhep kaca. Wis sak tuwukmu nang ngrasani. Gak apa-apa sampe peritil intil-intilmu gak apa-apa. Amangkel aku gak digatekno gara-gara gerimis ini. Terus napa mboten? Mangkane wong ahli berjuang ini, walaupun wis mati tapi hakikate gak mati-mati. Soalnya oleh ganjaran terus. Nomor loro, diusahno duwe anak sing apik. Masalah anak iki penting. Rungokno. Wong gak duwe anak niku susah, nggih napa nggih? Sing banter, Mas yo sugih seru, gak duwe anak susah, nggih napa nggih? Nelongso bingung saking bingungnya kadang sampai alatnya diperiksa-periksa no. Mbok menawa madhepe kurang pancer ta kurang atos ta kurang jebobok ta kurang apa kurang lincip sakarepmu cek kurang lincip cek kurang dawa saking pingine duwe anak ngrungokno. Tapi masya Allah. Mbah. Lah wes. Rungokno to. Anakku nek apik masya Allah. Oh, investasi donya akhirat. Temenan. Makanya jare Kanjeng Nabi kok wong sing umure paling dawa iku wong sing ahli ibadah, duwe anak ahli ibadah. Masih yo wonge wis mati. Terus oleh ganjaran ibadah, soalnya ibadah itu terus no anak butune. Allahumma sholli ala Muhammad. Wonge wis mati, wis gak iso sholat, wis mati, gak iso sholat. Tapi terus oleh ganjaran sholat, soalnya sholat itu terus no anak butune. Wis gak iso maca Quran, wis mati. Tapi maca ne Quran di terus no anak butune. Mangkane oleh ganjaran maca Quran terus. Wis gak iso poso wonge wis mati, tapi oleh ganjaran poso terus-terusan. Mergo posone diterusno anak putune. Paham napa mboten? Mangkane meneh nang swarga iku akeh wong tuwa sing kaget. Kaget aku lho tak rewangi riwari iki koyo ngene iki. Demi dirimu sayang. Lho bener. Meneh akeh wong tuwa sing kaget disuduno ganjaran karo malaikat. Padahal rumangsa gak tahu amal, kaget dituntun malaikat. Akhirnya takon malaikat, hehe, kat malaikat. Iki ganjarane sapa malaikat kok ana ganjaran haji iki? Ganjaran sampeyan, Mbak. Aku gak tahu haji kok. Sampeyan anjen gak tahu haji, tapi anak sampeyan ana sing ibadah haji. Sampeyan oleh ganjaran haji, alhamdulillah, seneng. amalul walad amalul walid. Amale anak iku dadi amale wong tuwa. Mangkane anakmu iku awakmu sing nomor loro, putumu awakmu sing nomor telu. Sampeyan aja atik rungokno lek ana wong ngomong, wong mati wis entek amale, wis gak ana pengaruhe, gak ana efeke, anak ndongakno wong tuwa percuma dikirimi ngene aja dirungokno, wong ngono iku ngopine kurang adoh. Wis temen aja dirungokno wis ta. Ngandelo nang Kyai Munir ngene, wis percaya nang kiai-kiai ngene iku lho. Hoi. Wis aku males mbakas ngono iku, wis males. Wis iki ae rungokno. Akhirnya dituntun malaikat disuduna ganjaran maneh. Takon dene malaikat-malaikat. Hehe, kat-kat malaikat kat. Lah iki ganjarane sapa malaikat? Kok ana ganjaran maca Quran sakmene akeh. Ganjaran sampean, Pak. Jok guyon ta malaikat. Aku gak iso maca Quran balas kok. Iso ku mek kul huwaile iku tok. Lho, kok iso oleh ganjaran maca Quran sakmene akeh? Jare malaikat, ancen awakmu gak iso maca Quran, Pak, tapi anakmu apal Quran. Iku lho anakmu sing mbok pondokno nggone Pondok Nurul. Ha, iku anakmu apal Quran. Masya Allah, ya seweneng wong tua gak iso maca Quran niku oleh ganjaran apal Quran. Dono ganjaran meneh kuaget, malaikat-malaikat. Hehe, kat-kat malaikat-kat. Lah iki ganjaran sapa malaikat? Kok ana ganjaran tahajud sakmene akeh? Ganjaran sampeyan, Cak. Aku gak tau tahajud tok. Aku nek bengi yo tangi tapi ngoyo tok. Malaikate mencep ngoyo potonganmu yo ngono iku. Aku yo weruh buku amal catatane kapan bengi yo mok piece of the tour. Jarene malaikat, anakmu ahli qiyamul lail, anakmu ahli tahajud. Ya Allah, yo lumayan kok. Bondo nguyah-nguyuh oleh ganjaran tahajud. Sawen lek anake api, saweneng. Malaikat-malaikat, hehe, kat-kat malaikat-kat. Lah dosa-dosa kundi malaikat? Dosa muntek. Lho kok iso entek? Anak-anakmu sergap istighfar njalukno sepuro nang dosa-dosamu. Ya Allah, ana wong nang sampe kentekan dosa. Ketemu kanca ya lekoh lek cerita. Aku saiki wis kentekan, Cak. Kancane kaget. Lho kok iso entek? Ya mbuh arek-arek iku sing ngresiki. Masya Allah seneng. Tapi lek anak nakal-nakal, yo kemeng wong tuane. Malaikat-malaikat, hehe, kat-kat malaikat-kat. Lek iku dosa sapa malaikat? Kok ana dosa mendem iku? Dosamu. Sumpah aku gak tau mendem. Anjene awakmu gak tau mendem, tapi anakmu istiqomah. Bau pentino yo eh ngono. Takon meneh. Malaikat-malaikat, kat-kat malaikat-kat. Lek iku dosa sapa malaikat? Kok ana dosa nyolong petik? Dosamu. Yakin aku gak tau nyolong PT. Anjene awakmu gak tau nyolong PT, tapi anakmu dadi garangan. Tukang ngenteno PT sak Sukorejo lah anakmu. Lah aku ngono ku ya oleh dosa. Ya iya wong iku anakmu. Aku ya disiksa. Ya iya. Lak luwara malaikat ya timpet. Luwara. Mangkane duwe anak nakal padha karo ingon-ingon mungsuh. Temenan ya. Duwe anak nakal padha karo ingon-ingon mungsuh. Iku nek sing diarani anakmu aduan lagu musuhmu ya nang kono iku. Wong ngeramut anak nakal, iku enakan ngeramut wedhus nakal. Lho nggih mboten? Sampeyan duwe wedhus nakal kok males ngeramut kekno wong akeh sing gelem, Mbak. Gelem ngeramut wedhus ta, Mbak? Gelem, tapi wedhuse nuwakal lho, Mbak. Tak apa, tak ramute. Didol ya dadi duwe. Digorok nyenengno tangga. Lah nek anak nakal kekno wong, sapa gelem ngeramut? Ngrasakno ngeramut wong nyawange kudu nyiset mata. Didol gak payu. Dituturi bantah. Dikon minggat. Gak berangkat digua balik mulai dipateni dosa dicerno urip isin-isin wong tua kate dipendem arek isek melorok wis kadung metu bu kate dilebokno maneh dalane gak sedeng wisan susah lah saiki rungokno anak uang iku gak podo karo anak kewan sapa ngomong wis suwe rungokno sik ta lah. Anak uang iku gak podo karo anak kewan. Rungokno. Mangkane sampean lek duwe anak, targete iki aja cuma dipakani warek, disandangi rapet, turok nonggon anget, targete cek sehat, giat, semangat, kuat, diangkat berat. Saking lemune. Ancene iku ya penting. Semangat posyandu iku ya penting. Kan ono nyanyiane to, Bu. Ayo ditirokno, ditirokno. Aku anak sehat, tubuhku kuat karena ibuku rajin dan cermat nyaut sayang semasa aku bayi selalu diberi ASI makanan bergizi dan terus berat badanku nah, iku anakan wedhus anakan wedhus, anakan petik, berat badanku ditimbang selalu. Lho targete kan akeh daginge lemu didol batine akeh. Tapi lek anakan wong gak cukup berat badanku ditimbang selalu. Ilmu akhlakku dibimbing selalu. Ojok cuma berat badanku ditimbang selalu. Makanya kata lagu-lagu tak kritisi. Ya bukan bermaksud apa-apa, karena menurut saya enggak bermakna, enggak mendidik, enggak ada nilai edukasi. Kata yang tak kritisi. Kadang arek sik cilik diulangi bojok. Aku enggak seneng blas. Maka sik bayu dipangku dijak nyanyi tepok ami-ami, belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Bojok bayi sak Indonesia itu siang malam yo minum susu. Siang minum susu, malam minum susu. Lah nek siang makan nasi, kalau malam neritik nggaleki susu iku sapa? Bapak nyindir bapak kok melalui anak. Iku lagu saru iku. Lagu gak pantas blas. Coba syairnya diganti. Tepuk ami-ami, belalang kupu-kupu, besok jadi kiai, sekarang mondok dulu. Apik toh? Nah, timbang mau. Po ami-ami, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam mimik cucu. Ngono kuwi nang ambek didemekno. Cucu. Kape ya wis ngerti lek cucu nggone nate. Lapo tak dingung ngene ngene. Lagu porno. Sing apik poko. Ayo coba nek anakmu wedok ya, po ami-ami, belalang kupu-kupu, besok jadi bunyai, sekarang ngaji dulu. Apik to? Nek pejabat-pejabat yo ngono, tepok ami-ami, belalang kupu-kupu, kalau pengen dapat kursi, sekarang kampanye dulu. Aku lek nuturi awakku dhewe yo ngono. Po ami-ami, belalang kupu-kupu, nek pengen disangoni, sekarang ceramah dulu ngono. Dadi gak usah guyu, gak penting. Lagu-lagu itu banyak yang enggak mendidik. Maaf, kadang-kadang warik cilik yang diulangi nyanyi. Serang ke kiri, serang ke kanan, tralalalalalalala. Lo warik cilik kok diulangi serong. Lo prinsip dasar Islam itu ihtinas siratal mustaqim. Tunjukkan jalan yang lurus. Lagi kok diulangi serang ke kiri, serang. Gerangnya yo serang anakmu. Iso dadi pelakor barang ngono. Gak bener. Kadang anak diulangi kurang ajar nang wong tua. Gak duwe adab. Diulangi nyanyi nang ngene. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Lu mukane ayah kok diduduki. Anak diulangi nglungguhi raine bapakne. Gak seneng blas aku lagu itu. Ono maneh lagu burung hantu lho. Lagu gak rasional. Malah lek aku ngarani pelecehan. Matahari terbenam, hari mulai malam. Terdengar burung hantu, suaranya merdu. Ayo saiki diuraikan coba. Lagu itu ndak masuk akal dan pelecehan. Matahari terbenam, hari mulai malam. Iku wayah maghrib, ghurubus syamsi. Surupe srengenge, matahari terbenam, hari mulai malam. Di mana-mana terdengar azan kok. Lagi kok terdengar burung hantu. Ono ta burung hantu manggung maghrib-maghrib yo ono ta. Lek ono burung hantu maghrib-maghrib manggung, iku burung hantu pikun niku. Iya yang terdengar orang azan kok suaranya merdu. Coba mulai kapan burung hantu suaranya merdu? Jenenge ae burung hantu medeni wong kok merdu. Wong gendeng iki lho ngerti lek burung hantu gak ana merdune. Yang merdu suara azan. Tapi wonge kok dipadakno karo burung hantu. Ayo. Kate azane ngene sisan. Uhu. Uhu. Iku azan model endi? Sak donya iki azane padha wong iku syariat. Mulai Allahu Akbar, terakhir La ilaha illallah. Kalau berbeda cuma versi lagunya saja yang berbeda. Lek azane padha wae. Lamun beda cuma versi lagunya tok. Versi Arabik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Arabik. versi Jakartaan. Ya tetap Allahu Akbar, cuma lagunya yang berbeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Versi Bojonegoro biasa, nadanya biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasa. Versi Sukorejo, yo tetap Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan tetap Allahu Akbar. Lha iki mau azan kok uhu. Uhu anggregetno. Coba lagu itu syairnya diganti sing islami. Matahari terbenam, maghrib mulai datang, terdengar orang azan, suaranya lantang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, mari kita salat. Apik to? Nah, timbangane uhu. Es, balik saiki, iyo mau gara-gara sampean gopoh perkara udan lho. Anak wong iku gak padha karo anak kewan. Ayo saiki dijawab. Anak wedhus arane apa? Sing banter anak wedhus arane apa? Cempe. Cempe iku sing penting dipakani warek, dikei mangan warek, warek, warek, warek, warek, warek, iso lemu iso gedhe. Begitu gedhe, dewasa, dijamin bisa jadi wedhus yang baik menurut pri kewedhusan. Yang penting pakani warek. Anak kebo arane apa? Yang banter anak kebo arane apa? Dudel, cili. Pokoknya kayak mangan warek, dipakani warek, warek, warek, warek, warek, lemu gede. Engko dewasa dijamin bisa jadi kebo yang baik menurut pri kekeboan. Anak sapi arane apa? Pedet, cili. Pokoknya dipakani warek, warek, warek, kayak ono mangan sing warek, iso lemu, iso gede. Engko lek wis dewasa dijamin bisa jadi sapi yang baik menurut pri kesapian. Tapi anak manusia enggak bisa begitu. Anak manusia namanya bayi. Cilik lek trimo dikei mangan warek-warek-warek, kalau sekedar dipakani warek-warek-warek anjen iso lemu iso gede. Tapi nanti dewasa belum tentu bisa jadi manusia yang baik menurut pri kemanusiaan. Betul? Betul. Anak pitik arane kutuk, cilik wedok. Suarane yo kiek-kiek. Kiek-kiek. Pakani warek, warek, warek, warek, iso lemu, iso gede. Dadi perawan, jenenge Doro. Terus diperkosa karo jago. Adik sing merkosa jago limo. Mari merkosa gak tanggung jawab, minggat kabeh. Dalam dunia perpitian, ngono iku dadi masalah napa mboten? Kasus napa mboten? Urusan hukum napa mboten? Kena dilaporno polisi napa mboten? Boten, wayah ngendok yo tetep ikhlas, wayah angkrem tetep khusyuk meskipun niku hasil perkosaane jago limo. Ndoke rolas netes kabeh, gak stres. Anake dimong dimong dimong dimong sampai gede. Bareng anake wis gede-gede, sing wedok dipendel iso dadi babon, sing lanang diteladungi iso dadi jago tanpa ngrepoti mbahe. Makane gak ono Mbah Petik momong putu. Ayo lek Mbah Sukorejo momong putu enten boten? Nah, berarti wong Sukorejo karo pitik hebat ndi? Saiki anak wong arane bayi, wedok, cilik, suarane ya hoe hoe hoe hoe. Dipakani warek-warek-warek gedhe dadi perawan. Terus diperkosa karo ndi mau areke mau ya. Oh, wis mulai areke. Ngono iku dalam dunia perikemanusiaan dadi masalah napa mboten? Kasus napa mboten? Itu bedanya. Mulai mikir gitu. Makanya kalau punya anak jangan hanya di berat badanku ditimbang selalu. Ojo dipadakno karo anak kewan, bekali anak-anakmu dengan ilmu. Yang membedakan manusia dengan binatang kan ilmu. Kalau binatang hidupnya enggak perlu ilmu, enggak perlu akhlak. Otomatis wesan. Binatang itu hidupnya otomatis. Ana wedhus lanang ketok wedhus wedok teko kadowan. Wedhus wedok iki bokonge ter ter ter. Ter. Adek buntute ndut ndut ndut ndut. Otomatis wedhus lanang melawayu. Begitu cidek munggah clingkrik sembo lapo. Ngupluk-upluk, ngupluk-upluk anjane wedhus. Wes apa sing kon guyu pluk-pluk kaya iku ta? Iku wedhus. Manusia enggak bisa begitu dong. Bekali anakmu dengan ilmu. Wes, Pak Lurah ini wargane minta lanjut Pak Lurah. Ya wis gak apa-apa, iki berarti tambahan. Nek cara wong kerjono iki jenenge lembur. Setahu saya ya, undangane sampean niku tanggal 29. Lah nek wis lewat jam 12 wis mlebu tanggal 1. Berarti undanganmu iku dina Sabtu. Lah nek wis mlebu jam 15 lewat jam 12 lewat, iku berarti masuk dina Ahad. Nek kita wis lewat 5 menit. Berarti aku ceramah ndek kene iki serong dino. Sabtu karo Minggu. Rong dino Pak Lurah. Ya wis gak apa-apa. Sopo ngomong tekoe telat mo? Lah aku teko telat yo anggitmu dolenan ngono ta. Yo playon iki mau yo gak leren mampir biliat enggak aku. Yo gak karaokean sik enggak yo langsung mlayu rene. Wis ngono aja adek rewel. Ilmu itu adalah senjata untuk menghadapi semua persoalan hidup. Maka logikanya begini, tidak ada yang sulit dalam hidup ini. Yang ada adalah ketiadaan ilmu. Tak baleni. Engkau gawian status. Tidak. Mbok status itu sing api-api ngono iku lho. Gunakan HP-mu untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya setiap hari. Manfaatno sama lek nyekel HP, gunakan untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Ngono cunggu gendaan. Halo. Logikanya begini, tidak ada yang sulit dalam hidup ini. Yang ada adalah ketiadaan ilmu. Kalau ada ilmu, hidup ini gampang, hidup ini mudah, hidup ini nyaman, hidup ini enak. Kenapa hidupmu susah? Karena dirimu enggak punya ilmunya. Lapo uripmu kangelan soalnya sampean enggak duwe ilmune. Mikir wonge. Mangkel yo wis. Ilmu apa yang harus kita berikan kepada anak-anak sebagai bekal agar anak-anak kita bisa mandiri, hebat dan berkualitas. Minimal gak kayak bapak lah. Saya pesen 3 saja, ini tak sebar se-Indonesia. Saya pesen 3 saja, gak usah banyak-banyak. 1 ilmu dini atau ilmu agami, 2 ilmu profesi, 3 ilmu kreasi. Aku gak tau yang i. Ini gak gampang, makanya yuk larang. Ya larang yuk pantes buang rupanya gak warga kok. Ilmu... Ya, rupa ngene iki karo rupa lurah niki yo seje. Yo ngapunten Pak Lurah iki yo nganu ngono ae yo. Yo ngene iki yo gayae penceramah Pak Lurah. Nah, lurah tersinggung minggat malah seneng pilihan maneh. Lek pilihan maneh kan oleh duit maneh sampean ya. Minggat ta Pak Lurah? Ya Allah. Sangune wis kok. Ilmu dini, soalnya kuatir dilong ambek lurae. Ilmu agami, wis salah meneng. Ilmu agami, ilmu profesi, ilmu kreasi. Saya ini terinspirasi dari dulu di tembok-tembok sekolahan itu kan banyak tulisan takwa, cerdas, terampil. Itu sebagai moto dan misi, visi sekolahan ini. Wah luar biasa. Mencetak anak-anak agar takwa, cerdas, dan terampil. Modalnya ya ilmu 3 tadi. Ilmu agami, ilmu profesi, ilmu kreasi. Ngono? Dengan ilmu agami, anak-anak kita akan jadi anak yang takwa. Dengan ilmu profesi, anak-anak kita akan menjadi anak yang cerdas. Dengan ilmu kreasi, akan menjadi anak-anak yang terampil. Ilmu agami didapat melalui ngaji. Mulai yo TPK, Madrasah Diniyah, syukur sampai pondok pesantren. Maka saya pesen, ojo sampai anak gak ngaji. Pokoknya anakmu kudu ngaji. Lek kepengin pinter, sekolah no. Lek pengen pinter ngaji, pondok no. Aku krungu-krungu, kiai-kiai yang pinter-pinter ngaji kok roto-roto tau mondok. Halo. Ilmu profesi didapat melalui sekolah formal. Mulai pos paut, playgroup, TK sampai perguruan tinggi. Tok perusno sekolah terus S sampai S piro kono, sampai S pitulikur tak S piro sakarep. Ya wong pinter-pinteri rata-rata tau sekolah, Bu. Ilmu kreasi didapat melalui realitas kehidupan. Makanya didik anak dengan realitas, jangan dengan fasilitas. Iki akeh saiki wong tuwa sing terlalu memanjakan anak, sak njaluke dituruti, jangan berharap anak bisa lebih hebat daripada orang tuanya. Pendidikan fasilitas itu koyo pendidikan ayam broiler. Diproteksi, diisolasi, diimunisasi, rangsum tinggal konsumsi. Anjene yo lemu resik gede lek nang jero kandang. Bareng ana angin kandale jebol karat-karit, tonton ayam karek jlongop-jlongop, telate lo longak-longok. mlaku tuburan sak kancane ngono gegere sengkleh suwiwine pedhot kesenggol kancane guling anak lek terlalu dimanja sak njaluke dituruti metet anakmu kodanan ngene iki mesti mengi makane mulih mau metet anake itu tuh omah hambaane wis ngik ngik ngik ngono. Anak mama, mentalnya lemah anakmu, mesti kentekan pulsae mati aku. Ngapunten. Bandingkan dengan pendidikan realitas koyok pendidikan ayam kampung. Kodanan menter. Ayam kampung kodanan mal tertert. Nuhnya toh tarung ambek kanca jebret gubrah geteh menter. Tubruk sepeda hontel, kiek, kejet, sepeda liwat, dene tangi, diuber sepeda sing nubruk. Ayam kampung, itu pendidikan realitas. Ya rodok diumbar titik-titik, cuma ya nek wayahe maghrib ya kandang no, ngono iku. Wes, gak mari-mari kok bakas iku. Ilmu agami, dandani ati. Ilmu profesi, dandani otak. Ilmu kreasi, dandani awak. Ilmu agami mensensitifkan hati. Ilmu profesi mencerdaskan otak. Ilmu kreasi menterampilkan awak. Ilmu agami mengolah rasa, ilmu profesi mengolah rasio, ilmu kreasi mengolah raga. Jadi ya olah rasa, olah rasio, olah raga. Di ilmu agami ndadekno anak-anak kita ahli zikir. Ilmu profesi ndadekno anak-anak kita ahli fikir. Nah, ilmu kreasi ndadekno anak-anak kita ahli ikhtiar. Dadi anak iku iso dadi takwa, cerdas, terampil dengan ilmu agami, profesi, kreasi, sensitif, kreatif, produktif. Atine tertib, uteke lantip, tangane urip. Ngerti, pinter, yo prigel. Cergep zikir, pinter mikir, gelem dangir, gelem malir, gelem nyopir, lek duwe musuh wani melintir. Lho iki angel lho ngrangke ngene iki. Suwe ngarange ngene iki. Ya murah ya bojomu dhewe kon ceramah ngeyel ae. Gregeten aku. Ilmu agami dandani ati. Engko anakmu bisa kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas. Ilmu profesi dandani otak. Anakmu bisa kerja pakai otak, namanya kerja cerdas. Kalau ilmu kreasi dandani awak, otot, anakmu bisa kerja pakai otot, namanya kerja keras. Jadi ono kerja keras, ono kerja cerdas, ono kerja ikhlas. Kerja itu kalau cuma pakai otot, namanya kerja keras. Dapatnya rezeki ya cuma pas. Tapi kalau ditambah kerja pakai otak, namanya kerja cerdas, dapatnya rezeki lebih luas. Apalagi dilengkapi dengan kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas, dapat rezeki yang tak terbatas. Tak baleni. Baleni. Jale wong Sukorejo ki wanyu-wanyu tapi oon ketoke. Ngene. Terangno ngene plong-plong. Kalau kerja itu cuma pakai otot namanya kerja keras. Itu dapatnya rezeki cuma pas. Yang enggak beda sapi, kuda. Iku kerjane keras pakai otot. Sapi dikerakal, sedino kerja otot, kerja keras, oleh rezeki ya pas amono iku. Jaran dikokon narik dokar, kerja otot, kerja keras, oleh rezeki ya pas amono iku. Lho wong kok kerja cuma ngandal no otot, kerja keras, oleh rezeki ya pas amono iku. Padahal dia dibekali otak, sama dibekali hati, tapi yang digunakan cuma ototnya saja, otak enggak dipakai, hati enggak dipakai. Oleh rezeki ya mek pas kaya bojomu iku. Modalnya sama kan? Sama-sama dimodali akal, sama-sama dimodali otak, sama-sama dimodali hati, sama-sama dimodali otot. Tapi dia hanya bisa menggunakan otot. Kerjanya cuma kerja pakai otot, kerja keras, rezekinya hanya pas. Tapi kalau mau kerja pakai otak, namanya kerja cerdas, rezekinya akan lebih luas. Kerja profesi, contoh dokter. Dokter itu profesi, kerja pakai otak, kerja cerdas. Halo? Lho dokter itu penggaweane lah tukang cubles ya. Tapi kerjanya pakai otak, kerja cerdas, rezekinya lebih luas. Bandingkan dengan sama-sama tukang cubles yang kerjanya pakai otot, kerja keras. Tukang ngebor sumur. Suntiknya gawedi suntiknya. Yang wabut gawanannya melet-melet, mendeng-mendeng, mobat mabit gak karu-karuan. Panas keringet meruntus, durodosan, campur lemah, yang dicubles watos. brus brus brus brus gak nyumber-nyumber kadang-kadang. Oleh rezeki ya cuma pas sedino paling 100.000. Sementara yang kerja profesi, pakai otak, kerja cerdas, dokter, jublesnya cilik. Gawanane enteng, gone resik, bersih, adem, ber-AC. Ambune wangi, sing dijubles empuk. Albokongu. Nyobles pisan, cus. Sak ngomongnya lo dibayar uang. 500.000, ya 500.000 dibayar. 700.000 dibayar 700.000. Dalam sejarah belum pernah terjadi dokter dinyang. Pinten Pak Dokter? 600.000 Bu, mboten angsal kirang Pak. 300 mawon nggih. Ndak ono, ini kerja profesi. Rezekinya lebih luas. Apalagi ditambah kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas. Allah berjanji diberi rezeki yang tak terbatas. Contoh kiai. Zaman tau weruh ta ono kiai ketakraan kerja keras. Tau weruh ono kiai nyolo kodok gelek bekicot. Gelek tekek. Ono kiai ngernet bareng ngono. Dol kokek. Nah, ono. Tapi rezekinya tak terbatas. Omahe apik. Kendaraan yo apik. Mangan yo enak. Mas yo dikai wong. Aku bubun dino dikai wong, tapi enak mangane. Nanti dihormati. No, sik tas teko dikeroyoki wong. Mangkane aku isus, anu gak ono banser iki aku ngono. Sing ngawal panitiane tok sampe ono sing glondong tiba nang kono. Tapi ya tetep aman. Ngene iki ono sing lapo sik adik dikawal-kawal ngono. Ya cek aman, Bu. Nek gak dikawal ya gosong kabeh awakku. Sing diotek, dijewet, dicethot. Yo mbok, wong wedok-wedoke modele lek nyawang aku gemes ngono modele. Mbok kok iso ngono. Makasih. Aku tahu kamu sayang banget sama aku. Kok tahu? Tahu dong, kan di HP kamu ada aku. Padahal suami kamu enggak ada di situ. Kiai rezekinya tak terbatas. Omah apik, kendaraan apik, mangan enak, dihormati wong, nanti dimulyakno, bojo ayu. Loh, tonton kiai-kiai bojone lek pokok kiai temen lho ya. Lek kiai gak temen ya aja dibahas. Ono ta kiai gak temen? Ono. Macake koyo kiai tapi asline duduk sing banter ta lah, gayane koyo kiai tapi akhlake ilmune duduk kiai. Penampilane koyo kiai tapi sejatine duduk ngono ngono iku. Jubahe klengsreh lemah. Corbane uwombo koyo Batman. Lendase diubel-ubel gombal. Koyo nyunggi bane prauto. Nang tas bae sak kepel-kepel dikek kalung. Ancane sing dikek tas bae kelopo direntengi. Kelotak. Nek diputer iso wer. Wong wiritane ya sumiyati wer. Sulastri wer. Tapi gak tau mondok. Wis salahne gak tau mondok wis duduk kiai ngono ae. Halo. Kiai temen niku ya tau mondok. Ya suwe nang pondok ya riyadhah, ya ngaji. Duwe guru, duwe kiai sing sanate sambung tutuk Kanjeng Nabi. Nek gak ngono aja kiai. Nek kiai temen iso maca Fathul Qori, Fathul Muin, Fathul Bari, Fathul Wahab iso maca. Lek kiai gak temen niku sing diwaca duduk Fathul Wahab tapi Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter. Guru besarnya Syekh Google radhiyallahu anhu. Ngono iku beda, makane sing tak bahas iku kiai temen. Lek kiai temen teliti bojone lak ayu. Ana kiai bojone kok gak ayu, iku nasib. Nasib. Luwung kiai ku hiburane cuma bojo tok. Golek hiburan liyane yo gak pantes. Kiai golek hiburan karaoke gak pantes. Lek ndan ramel sik pantes ya, pantes. Apane kulino ngono. Potongane lho ketara ndan. Pinter nyanyi maksudnya. Karaoke ini dari namanya sholawat. Kiai kata main biliat, gak pantas. Pantasnya ya Rabi mana iku. Jadi hiburannya kiai ini cuma bojo. Nah bojo ini elek sih san. Wis takobal Allahu minna wa minkum takobal. Mati aja le kesuwen. Hiburannya mek bojo ini elek sih san. Makanya Gusti Allah itu adil. Adil kiai dikei ayu. Lah sampean lapo kok gak dadi bojone kiai? Soale wajahmu gak standar. manggel ya wis. Umpama rupamu standar ngono bojomu ya kiai. Makane saiki terima-terima eno. Lho, iki wis setengah siji lho iki wisan. Hah? Emoh. Emoh. Pokoke intine ayo dadi wong sing apik. Saman lek mati iki duwe celengan, amal sing gak entek-entek. Iki acarane karo ruwan kirim donga kanggo wong mati to. Sopo sing dijekano lek gak anak? Makane anak itu investasi yang luar biasa. Dene sing apik anakmu. Lah secara pribadi salat, eling tak elingno sitok jamaah, nggih. Sampeyan nate salat ijen iki merawasno mbok ketrimo mbok enggak. Jodhomu salat iku jamaah. Sepurane ojo tersinggung, ojo tersinggung. Wong Sukarjo kabeh ya ojo tersinggung. Wong aku ya jebolan bungah padha wae. Anwar Jati itu dibesarkan oleh bungah padha karo Sukarjo. Ngapunten ojo tersinggung. Aku wani ngarani wong Sukarjo iki nek salat 99,9% nglamun. Sak kiyaine pisan. Tersinggung ya bene kiyaine. Walaupun lek ngelafatno niat wis difase-fasena. Usun. Usun. Sak iki nawa itu usun. Usli fardol maghribi thalath raka'atin mustaqbilal qib lemune kafi ngantek lambene merotoli intil-intile katut tok krotok-krotok takbiratul ihrami sampe melungker-melungker saking leh ngusuk-ngusukno Allahu akbar. Coba engko lek wis mulai donga iftitah kabira walhamdulillah kasih udan terus. Wis ndak karo-karuan lah ini wajah tu sak terus engko sing duwe sawah yang ngono. Banjir iki. Pari dibadok tekos, enggak karo-karuan lah wis. Bapakne wis pirang-pirang wulan enggak oleh duit wis ora karo-karuan lah, wis ora karo. Lah ngono iku apa ya ketrimo? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, Allah hanya menerima yang baik-baik. Lek elek ini merawasno, gak ketrimo. Lapa Allah pele-pele? Ya pantas Allah iku sugih. Pele-pele. Wong sampean sing melarate pele-pele. Cuma pilihane sampean gak pati akeh. Wes-wes gak tak terusno, iki waktune, yakin waktune teman. Mohon maaf ya. Lek salat ijen akeh gak ketrimo. Aku iso ngarani ngono soalnya aku dhewe ya padha. Mangkane ayo jamaah lek jamaah lu masih gak khusyuk ketulis khusyuk. Iki hebate jamaah. Fadilai jamaah, barokai jamaah. Saman gak khusyuk, imamnya khusyuk, katut khusyuk. Saman gak khusyuk, imam gak khusyuk. Ono salah siji makmum sing khusyuk, katut khusyuk kabeh. Enake jamaah nduk kono iku. Saman gak khusyuk, imam gak khusyuk, makmum situ-situ gak ono sing khusyuk. Sofnya lurus rapet, ketulis khusyuk kabeh. Maka usahakan, sof lurus rapet. Imam itu kalau mau ngimami sholat jamaah disunahkan menghadap ke makmum. Ngasih komando, sawu sufufakum, fa inna taswiyata sofi minta mami sholat. Lek jamaah masyarakate gak iso bahasa Arab ya cara Jawa ae. Cara sederek nyuwun tulung barisanipun lurus rapet. Ngono ae aja nek menggaya semu. Istong. Gayae di rumah Masjidil Haram. Istong. Istong sufufakum musaddil khalal. Makmume tola-tola. Ngomong apa imam iku mau? Ya gak cetha ya bahasa Indonesia ndak apa-apa. Para jamaah sekalian, mohon barisannya lurus, rapet. Ukurannya lurus, kenceng itu tungkak sendiri ukuran. Duduk sikil sing ngarep. Soalnya wong iku sikile gak padha dawae. Lek atik gawe ukuran sikil ngarep, mesti pating pecotot engko. Tungkak sendiri ukuran lurus iku. Sayidina Umar iku biyen lek nglurusno soft, gawe pedang. Ayo, kenceng, sret. Atik gak kenceng pedhot tungkake. Sayidina Umar ngono Sayidina Munir gak oleh ngono iku. Gak oleh. Ya wis pokoke lurus, rapet, tungkak. Rapet ukurane pundak, pundak ketemu pundak. Lah nek wonge dhukur ndek, ya lengen. Duk sikil, pundak, pundak mepet pundak. Soale ngapunten ya ana sing mepetno, kepengin rapet iku sing diukuran sikil. Dadi perkara wonge rada renggang dadi sikile begagah. Biasae iki lek sendakep nang dodho. Begagah, kaya wong wedok nguyu ambek ngadeg. Ya celonoe sang sore dengkul ini lho biasae. Aja ditiru ngono iku. Sing klangen lek nang salat model ngono. Hoi. Pundak sing dikira ukuran lurus rapet. Niku penting. Oh, masyaallah. Enak aja jamaah. Pokoke lurus rapet. Mas yo gak khusuk balas. Dicatat khusuk. Wah enak apa meneh dadi makmum. Wah enak. Makmumi gak mikir. Kira apa makmum? ngkari manut imam. Imam ngadeg, ngadeg. Imam takbiratul ihram, takbiratul ihram. Imam sendakep, sendakep. Dolin, amin. Ngono tok. Imam melungker, melu mungker. Imam ndelosor, melu ndelosor. Pokoke imam ngentut aja melu ngentut. Mumpung gorong dibantah. Imam tangi, melu tangi. Dolin, amin. Gak mikir, wayah ruko iso angen mas pasang AC misalnya enak gak sumu, ngunuh tulisannya nang buku catatan amal, nama Sukadi, alamat Sukorjo RW 4 RT 7, amal sholat berjamaah, keterangan khusyuk, dalam kurung nunut, enak jamaah, mah wis entek waktunya, wis kurane sing akeh. Sampun, sampun, pangapunten sangat. Kimpun jam setengah setunggal bu, wis rong dino aku ceramah nang kene. Nggih. Nek kurang ya undangan meneh. Pangapunten nggih para kiai ngapunten sing kula sampeyan mboten konsumsine panjenengan. Kula nggih nyeneng ning ngene-ngene iki lho. Iki lek gak digayang ngene iki wis mulai kabeh ket mau. Apa meneh atik kegrimisan subhanallah. Rela berbasah-basah. Mesti behane teles kabeh iki wis amuk. Mungkin mau ngenang ini tak delok. Anggitmu aku gak nyemak anggit mau ngenang ini. Diluk-duluk ngene. Ana sing benakno tali teko ngene iki bareng. Ngene. Aku ya tak jarno ya apa-apa ancane teles. Sementara prei Pak Angko Pak. Aja dolenan niku saken. Ngapunten, ngapunten sing kathah. Ngapunten sangat. Wis kurang ta? Mohal. Tak kuat wis anakku. Pentene sing kathah nggih subhanallah. Saweneng aku. Wong wedok kadung enak terus mau wis ngono. Kono nang ngisor karek terus-terus. Nang dukur ya dengkleh nuruti sampeyan. Pun ngapunten sing kathah saestu ngapunten sing kathah. Wis sepuntene aku njaluk sepura balak-balik. Sale biyen dolenanku Sukorejo kene iki dolenanku biyen Pak Lurah. Aku tau banjur mbecak nang kene iki grab ya grab ya grab ya grab ya biyen. Yen, biyen. Saiki ya sori. Saiki wis ejo kok. Ngapunten sanget. Ayo ndonga bareng-bareng muga-muga muga-muga manfaat maslahah barokah fitin wa dunya wal akhirah. Nggih, muga-muga oleh barokah wulan Rejab. Oleh barokah wulan Sya'ban. Menangi wulan Ramadan kanthi sempurna. على هذه النية وعلى كل نية صالحة بجاه النبي الرحمة وشفيع الأمة وبنية الدعاء والقبول وإجابة السؤال حصول الأمل والمأمول بجاه سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على من نوينا وعلى من نووا به سلفنا صالحة ونجركم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نشيرا اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا معسرا إلا يسرته ولا مقصودا إلا حصلته ولا دعاء إلا استجبته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يسر أمورنا يا الله يا الله يا الله واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان برحمة منك ومغفرة ورضوان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا دائم الإحسان